السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan sebagaimana kita telah melalui beberapa pembincangan berkaitan dengan hadis-hadis yang telah kita sentuh, telah datangkan sedikit mukaddimah. Beberapa mukaddimah yang telah kita datangkan, kita sampai sekarang ini berada di muka surat 80. Dan sebelum kita meneruskan, kita ingin kembali ataupun menyingkap kembali permasalahan-permasalahan yang kita terlepas yang berkaitan dengan hadis yang telah kita sebutkan. Iaitu pada minggu lepas telah kita sentuh berkaitan dengan hadis haramnya atau larangan daripada memakan daging keldai peliharaan. Ini khumur ahliyah. Dan daripada hadis yang telah kita terangkan lepas, telah disentuh beberapa perkara berkaitan dengan hadis tersebut. Ini berkaitan dengan binatang yang tidak dibenarkan kita makan. Kalaulah ada nas seperti ini, adakah semua daripadanya merupakan najis, maknanya seluruh jasadnya najis ataupun tidak? Baik, sebenarnya kita akan sentuh perkara tersebut. Sebelum kita sentuhnya, kita ingin kembali pada beberapa dasar. Di mana dasar yang kita telah sepakati bahawa asal daripada setiap sesuatu adalah apa? Asal bagi setiap sesuatu adalah halal. Okey, kalau kita kata asal bagi setiap sesuatu adalah halal atau mubah, harus, maknanya kita melainkan ada dalil yang melarangnya. Sekarang kita pergi pada bab najis pula. Asal segala sesuatu adalah suci, melainkan ada dalil yang menunjukkan bahawa dia ianya adalah najis. Jadi telah kita sentuh beberapa dasar itu daripada kaedah yang asal yang kita telah sentuh, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan kesangsian, keraguan. Dasar ini sangat konsisten. Kita dah saja pergi pada semua bab-bab yang telah kita pelajari, sama ada bab akidah ke, bab akhlak ke, bab kita, bab perhakiman ke, bab muamalat ke, bab ibadat sebagainya, dia akan kekal, tidak konsisten. Dari dengan itu kita lihat penting sekali kita memahami dasar tersebut. Kerana kita memahaminya, hilang daripada kita banyak kemusykilan, banyak permasalahan, banyak tanya-tanya akan hilang daripada kita. Kerana apa? Kerana kita telah mempunyai dasar tersebut yang sangat-sangat jelas. Kemudian kita sentuh lagi bahawa dasar tadi kita kata bahawa dasarnya adalah setiap sesuatu itu adalah suci, melainkan ada dalil menunjukkan ianya najis. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kalaulah sesuatu itu najis, kita tu najis itu dengan apa? Dengan sifatnya atau illah dia. Sebab kenapakah dia najis? Sebab dia mempunyai, dia ada illah, iaitu kenapakah ia najis. Sama ada baunya, rasanya ataupun warnanya. Maka dengan itu, kalaulah hilangnya ketiga-tiga unsur atau masalah satu-satu daripadanya, kalau kita kata hilang daripadanya sifat-sifat tersebut, adakah kembalinya benda yang tadi najis kepada suci? Pertanyaan. Kerana kita dah datangkan kaedah yang satu lagi. Kaedahnya apa? Al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berkisar dengan illahnya, dengan wujudnya dia atau tidak wujudnya dia. Maknanya kalau kita lihat, kenapakah arak ini, kalau benda yang haram, kenapakah arak ini haram? Kerana dia memabukkan. Jadi illahnya memabukkan. Kalaulah arak yang dinamakan arak ini dalam botol ini telah bertukar sifatnya, dah tak lagi memabukkan, walaupun luarnya menulis arak tapi dah jadi cuka misalnya, adakah kita kata dia tetap haram? Kita kata tidak. Maknanya kita katakan illahnya, dengan adanya illah itu maka wujudlah hukum. Kalau tanpa tiada illahnya maka tiadalah hukum. Faham eh? Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah semua perkara yang kita lihat, kaedah ini sangat sangat juga sebagai satu dasar yang penting, iaitu illah sesuatu hukum itu berkisar, berkitar ataupun dengan illahnya, selat di mana dia ada, dia di situlah ada hukum. Lebih kurang bahasa Melayu ni lah. Wujudan wa adaman, dengan dia wujud atau dia tidak. Kalau tak wujudnya illah tersebut, tak adalah hukum. Hukum itu tak ada, hukum haram itu tak ada. Begitulah dalam dasar asal Melayu. Jadi permasalahan tadi saya tanya, kalaulah hilangnya sifat-sifat tersebut, misalnya seekor kucing telah mengeluarkan ataupun telah buang air besar di satu tempat, di bawah sebuah pokok. Selepas berapa zaman, berapa hari atau seminggu, kita lihat pokok itu di sebelahnya itu dah tak ada lagi najis tersebut. Adakah dikira tempat itu masih najis? Okey, di sini permasalahan yang kita lihat adalah berkisar kepada bagaimanakah najis itu boleh dihilangkan. Adakah ianya hanya boleh dihilangkan dengan air, atau dia boleh dihilangkan dengan apa sahaja menghilangkan sifat-sifatnya, maka hilanglah najis tersebut. Faham eh? Poin ni. Jadi masalah itu adalah khilaf ulama, telah berbeza pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan, ulama-ulama yang tiga kita lihat telah mengatakan bahawa najis tak boleh dihilangkan melainkan dengan dibasuh dengan air. Dihilangkan airnya, dihilangkan bekasnya, tempatnya dan sebagainya. Kalau hilanglah air tersebut, najis tersebut dengan melalui air, maka hilanglah najis tersebut. Jadi kalau tak dihilangkan dengan air, maka tidak hilanglah najis tersebut. Ini pendapat jumhur daripada kalangan Imam Abu Mazhab Malikiyah, daripada kalangan Hanabilah, daripada kalangan Syafi'iyah. Manakala kita lihat Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa najis itu boleh dihilangkan dengan apa sahaja yang menghilangkan sifat-sifat atau illah sebab dia najis. Sama ada dengan apa? Dengan tanah ke? Sama ada dengan air ke? Sama ada dengan kita kata sebab-sebab yang lain, matahari, terikan matahari dan sebagainya, maka ianya boleh dihilangkan. Itu dinamakan bab itu, kalau kita nak cari, kita boleh cari dalam bab, namanya al-istihalah. Istihalah. Maksudnya adakah najis itu boleh dibersihkan dengan cara istihalah? Dengan cara istihalah maknanya apa? Cara selain daripada menggunakan air, dengan sebab-sebab yang selain daripada menggunakan air. Itu namanya istihalah. Bertukar sifatnya. Apabila dia bertukar sifat, namanya istihalah. Maka bila air, bila najis itu bertukar sifat, adakah dia boleh kita anggap dia sebagai suci semula, atau masih lagi perlu kena larikan dengan air? Jadi dengan ini kita lihat ulama telah berbeza pendapat. Jumhur mengatakan hanya dengan melalui air, manakala Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dengan melalui istihalah. Baik, kita nak tanya daripada sudut ini kita lihat, kalau jumhur mengatakan tak boleh melainkan dengan air, dan kecuali kalau dalam soalan atau dalam permasalahan istijmar. Apa makna istijmar? Istijmar pun belajar ke? Istijmar adalah ini belum sampai istinja mungkin eh. Dia adalah istinja macam mana? Menyucikan tempat luarnya najis atau kotoran daripada kedua tempat laluan kotoran diri seseorang itu dengan air, itu dinamakan istinja. Kalau dihilangkan dengan gunakan selain air seperti apa? Seperti batu, maka dinamakan sebagai istijmar. Faham tak? Dan maka jumhur mengatakan melainkan istijmar sahaja boleh. Yang lain tak boleh. Lain-lain najis tak boleh. Mestilah melalui air juga. Jadi Abu Hanifah mengatakan tidak ada masalah, boleh dilakukan dengan dengan boleh menjadi suci dengan tanpa air. Sebab khilaf, apa sebab khilaf? Sebab khilaf ni adalah adakah maksud menyucikan atau menghilangkan najis dalam bab kita ni, bab izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Adakah dalam bab menghilangkan najis ni mestilah dihilangkan dengan melalui tahur, tahur apa? Yang menyucikan, itu air. Jadi itu khilaf sebab khilaf ni. Kalau dia bukan, maka pendapat Abu Hanifah kata boleh istihalah. Kalau yang mengatakan ya, hanya itu saja sebabnya, maka inilah bab izalatun najasah itu hanya boleh dihilangkan dengan air. Dalil sebab Ibu Abu Hanifah ada banyak. Di antaranya adalah hadis yang berkaitan dengan tanah misalnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menerangkan tentang tanah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Telah dijadikan bumi ini tempat untuk sujud dan tempat untuk menyucikan. Tahura, suci lagi menyuci, dia suci, dia menyucikan. Mana boleh menjadikan tempat kita menghilangkan hadas, membersihkan dan sebagainya. Maka itu namanya tahur. Jadi pada hadis itu mereka, beliau mengatakan, menunjukkan bahawa boleh dikeluarkan, boleh dibersihkan dengan apa? Dengan melalui tanah. Dalil lain juga bahawa Nabi SAW apabila nak masuk masjid, apa dia buat? Pernah dengan hadisnya, Nabi SAW apabila masuk masjid, dia, kita lihat ada banyak ketika Nabi solat dengan menggunakan kasut. Dan apabila Nabi sampai ke masjid, Nabi dia akan geselkan kasutnya itu kepada tanah. Sekiranya ada yang kotor, itu akan dibersihkan dengan tanah. Seperti hadis misalnya, dan juga ada hadis Abu Ummu Salamah bahawa beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahawa aku adalah wanita yang selalu menghirit pakaianku. Misalnya kita cerita tu, wanita diberikan rukhsah. Kalau lelaki kita lihat, mereka harus pakai pakaian yang tidak melebihi buku lali. Kalau wanita, mereka diberikan rukhsah untuk memanjangkannya. Pada satu ketika salah seorang umum ini mengatakan, saya tak boleh, Nabi menerangkan tentang isbal, dan di mana beliau mengatakan bagaimana kami kan wanita. Maka Nabi SAW mengatakan panjangkanlah sejengkal. Lalu dia kata, kalau sejengkal ya Rasulullah akan tersingkap aurat kami. Maka Nabi SAW mengatakan panjangkanlah sehasta dan tak boleh lebih daripada ini. Daripada itu ulama menerangkan bahawa wanita-wanita yang memakai pakaian yang mungkin labuh, yang akan mungkin dihirit pakaian itu sehingga menyapu tanah dan tempat-tempat yang mungkin ada kotoran dan sebagainya, maka di sini kita lihat tidak ada masalah. Kerana apa? Daripada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruha ma ba'daha. Ya, dia akan apa, bahawa tanah itu akan dimenyucikan apa yang selepasnya. Maknanya apa dia dah sentuh yang kotor tu, maka yang lain selepasnya itu akan membersihkannya kembali. Jadi itu juga dalil menunjukkan bahawa tanah ni mempunyai fungsi pembersihan, penyucian juga. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan. Jadi dengan itu dapatlah kita memahami bahawa bab istihalah ini adalah bab yang kita kata boleh kita memahaminya bahawa ianya ada wajah yang kuat. Walaupun kita lihat pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, tapi kita kata adalah lebih kuat daripada pendapat jumhur, kerana pendapat jumhur itu hanya mengkhususkan kepada apa yang kita kata air sahaja sebagai bahan penyuci. Sebab itu sebagai ulama mengatakan matahari juga mempunyai bahan, boleh apabila merubahkan sifat najis tersebut sehingga kembali sifatnya kepada sifat yang suci, maka bolehlah dimanfaatkan. Maka tidaklah dia najis lagi. Jadi sini dapat kita lihat juga bahawa pendapat ini bertepatan juga dengan dengan fatwa sekarang ini berkaitan dengan air misalnya. Air apa? Air yang di new water misalnya, sebagai contoh. Sebagai mengatakan itu ada kaitan dengan air. Kita kata bahawa walaupun ditambahkan dengan selain daripada air untuk menyucikannya, maka kita kata sucilah dia. Jadi itu kita kata poin yang tadi yang saya nak keluarkan supaya kita fahami. Tak ada rentetan dari pembelajaran kita tentang istihalah ini berkaitan dengan yang kita akan sentuh nanti pada masa-masa akan datang. Nah. Maka kita sampai kepada hadis yang ke 24. Saya kata saya nak terangkan tentang berkaitan dengan apa, dengan najis keldai itu, adakah dia najis keseluruhannya atau najis sebahagian daripada ini. Saya sentuh ni sekejap kerana kalau tidak kita akan tertanya-tanya macam mana kalau kita sentuh dia sebagainya kan. Dalam bab ini kita katakan bahawa ianya adalah bab yang sebagian ulama telah mengatakan bahawa dia adalah bab yang agak berat juga. Kerana apa? Kerana dia memainkan peranan kita untuk memahami bagaimana kadar ulama mengeluarkan istinbatkan akan hukum-hukum. Baik, kita pergi pada ijma' dahulu. Ulama telah sepakat bahawa keluaran-keluaran yang daripada merupakan kotoran-kotoran keldai dan bighal semuanya adalah najis. Begitulah juga kita kata tahinya, kencingnya, darahnya, dagingnya, sehingga labannya. Labannya mana? Dia punya susunya. Maka itu semua, so kita lihat dalam masalah ini telah ada kesepakatan ulama bahawa ianya adalah najis. Tetapi mereka berkhilaf, mereka berbeza pendapat berkaitan dengan badannya yang mengeluarkan akan cecair-cecair selain daripada perkara tersebut. Seperti apa? Peluhnya. Seperti apa? Seperti kita lihat air liurnya, kahaknya ataupun lendir-lendir yang keluar daripada mulutnya. Adakah ianya najis ke tidak? Okey. Maka kita lihat Imam Ahmad dalam masyhur mengatakan bahawa semua itu adalah najis kerana dia ikut kepada induknya. Maknanya dia kata bahawa kalaulah dia, kita ada bab yang dinamakan nanti kalau kita sentuh nanti faedah tersebut, tabik-tabik. Maknanya dia ikut. Kalaulah kita kata dia najis, maka semulah najis. Jadi kita lihat daripada surat itu, Imam Malik dan Syafi'i pula mengatakan bahawa kedua-duanya ini, keldai dan bighal, adalah suci. Kedua-duanya ini adalah suci daripada apa yang keluar daripadanya yang tadi kita sebutkan tadi. Begitu juga ini adalah sebahagian daripada pendapat atau salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ada berapa pendapat? Ada berapa qaul? Dan Imam Ibn Qudamah mengatakan dalam Mughni, buku yang induk besar, kalau kita nak belajar fikih yang lebih mendalam, lebih luas, kita akan belajar melalui buku yang dinamakan sebagai buku Mughni. Itu buku tu agak baik juga kalau kita sentuh pada dalam bab pembelajaran kita lah, kerana menyebutkan banyak masalah-masalah yang pecahan-pecahannya dan sebagainya, pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil mereka dan sebagainya. Dan beliau mengatakan bahawa yang sahihnya adalah bahawa khimar ataupun keldai dan juga bighal, kedua-duanya ini adalah suci. Beliau mengatakan. Dan kita lihat daripada pendapat ulama-ulama dewasa ini, kita lihat juga, walaupun sudah meninggal dunia sebagainya, seperti bisa sebagai contoh guru Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Salih Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Nasiruddin Al-Sa'di, Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, begitu juga mufti Mamlaka Arabiyah Saudiyah sebelum Syekh bin Baz, itu Syekh Ibrahim Al-Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, beliau mengatakan bahawa sesungguhnya ianya adalah suci semasa hidupnya dan tidaklah najis daripada daripadanya, melainkan kencingnya, tahinya dan juga darahnya. beliau mengatakan demikian. Mana kalau begini kita lihat labannya tidaklah najis, kerana kalau terkena dia tengah kasih susu, anaknya minum susu tegang kita sebagainya, adakah najis ke tidak? Dia kata tidak. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan yang sahihnya adalah yang tidak disangsikan lagi, bahawa bighal dan himar adalah binatang yang suci ke dalam hayatnya seperti kucing. Dia kata seperti kucing. Maka setiap daripada peluhnya, dia punya ailionya, bulu-bulunya dan sebagainya adalah suci. Yang pertama berdalilkan dengan dalil ayat dan hadis, innaha rijsun. Maaf, daripada ayat hadis, dalil hadis, innaha rijsun, ianya adalah najis. Dan rijsun dia hanya tafsirkan sebagai najis hadis. Manakala yang kita lihat yang kedua, pendapat yang kedua pula melihat bahawa ianya adalah suci. Kerana apa? Kerana dia dikiaskan dengan kucing. Kenapa dikiaskan dengan kucing? Kerana kucing ini kita lihat Nabi SAW ada bersabda tentang kucing ini, innaha laysat binajis, innaha minat tawafina alaikum watawafat. Sesungguhnya ianya, ini kucing-kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya ianya adalah binatang yang sentiasa berulang-alik dengan kamu. Maka dengan banyaknya ia berulang-alik dengan manusia ini, maka kita lihat semua yang diminum, minuman-minumannya itu tidaklah perlu kita buang dan sebagainya, bahkan kita terus menggunakannya. Kerana apa? Kerana dia tidak najis. Daripada hadis tersebut, ulama menerangkan bahawa yang mengatakan ini, bahawa kalaulah kucing ini yang kita lihat, kalau nak dibandingkan dengan himar, dengan keldai, lebih banyak keldai lagi dimanfaatkan dan banyak lagi berurusan dengan manusia yang akan kita bersentuh dengannya, dan kita akan memunggahkan barang-barang kita dan sebagainya, maka lebih-lebih utamalah dikiaskan dengan kias aula. Kias aula ni kias yang lebih utama lagi. Sebagai contohlah, kias aula yang maksudnya kias aula, kita dilarang untuk memarah atau mengherdik ibu kita. Bahkan nak kata ah pun tak boleh, betul tak? Maka kita ambil kias aula ialah, kalaulah tak boleh marahnya, maka tak bolehlah juga pukul dia. Ada orang kata, tak ada dalam ayat pun. Ayat kata tak boleh marah. Pukul tak cakap pun, maka pukul boleh. Kita kata tak. Awak kalau menggunakan gini, awak tak memahami akan nas. Nas apabila meletakkan satu perkara yang ringan, menunjukkan kepada perkara yang berat lebih utama lagi. Jadi kalau begitu kita kata, begitulah keadaan. Kita kata bahawa apabila Nabi SAW mengatakan kucing ini dia tak najis, kenapa tak najis? Minuman dia atau bekas minuman, bekas jilatannya daripada minuman yang apa, bekas-bekas kita, taklah dia dikatakan sebagai najis sehingga perlu dibasuh. Kerana apa? Kerana dia adalah binatang yang sentiasa bersama dengan kita. Dan kita ada kaedah bahawa barang-barang ini mata'ummu bihi balwa, dinamakan sebagai mata'ummu bihi al-balwa. Maknanya yang kita lihat mata'ummu ini meluas, amat meluas, amat general. Kita kata mata'ummu bihi al-balwa, mana balwa tu mana kata-kata kita dibalakkan, balak mana menerima lah, menerima akan perkara ini secara meluas, tak boleh kita elak. Maka apabila berlaku pada kita dalam keadaan demikian, maka disitulah datangnya al-masyakkatu tajlibu taisir. Ini kaedah yang telah kita sentuh, 5 kaedah yang lepas. Al-masyakkatu tajlibu taisir, bahawa kepayahan itu akan mengajak, akan mengundang kepada kemudahan. Faham eh? Kepayahan itu akan memudahkan kepada, akan mengajak kepada kemudahan, atau akan membawa kepada kemudahan. Dengan kepayahan tadi tu, payahkan kita nak buat kucing ni, kalau kita lihat tak elakkan kucing macam mana datang, kalau kadang dia jilat kita, baju kita dan sebagainya, maka kalau semua nak kena basuh, ini namanya mata'umu bihi bawa, sangat susah. Kerana dia adalah tawafat alaina, dia adalah tawafat, mana dia selalu bertawaf, mana bertawaf pusing-pusing dengan kita, berkisar dengan kita, kehidupannya dengan kita begitu rapat. Jadi kita katakan bahawa itu menunjukkan bahawa apabila ada kepayahan seperti ini, maka diangkatkan kita kata kepayahan itu menjadikan mudah. Inilah kaedah dia yang kita lihat, al-masyakkatu tajlibu taysir. Maka dia katakan bahawa unta pula. Keldai dan bighal ini amat-amat lagi penting. Amat-amat lagi bersama dengan kita, yang kita akan berurusan dengan, yang kita akan menunggangnya, kita akan memonggah barang kat dalam ni, kita akan memberinya makan dan kita sebagainya. Maka dengan itu kita lebih lagi banyak kita berurusan dengannya, maka lebih utamalah dia berjatuh dalam kategori tawafat. Lebih utamalah dia jatuh dalam kategori tawafat, yang yang sentiasa berulang alik dengan kita. Jadi kias itu adalah kias daripada dalil yang menamai Muslim mengatakan kucing itu adalah tawafat. Okey, jadi kita kata daripada sudut itu, kita pelajaran lepas berkaitan dengan apa? Dengan himar, dengan bighal. Kita katakan bahawa bighal dan himar ini adalah najis, dagingnya, darahnya dan buangannya, itu daripada kencing dan tahinya. Tapi tidaklah najis dari sudut bau, apa kita kata, peluhnya, bulunya, cairan-cairan yang keluar daripada mulut dan hidungnya sebagainya, tidaklah najis. Okey, baik, kita dah sentuh padanya. Maka ulama menerangkan ini adalah sama seperti semua binatang-binatang yang tawafat, yang masuk kategori tawafat. Melainkan yang terakhir kecualikan, boleh tak kita katakan anjing pun tawafat? Anjing biasa juga macam itu. Banyak orang pelihara anjing dah sentiasa dijilat, dah apa, digigit, main-main sebagainya itu. Maka kita kata kias, boleh kias juga. Macam mana? Apa hujah kita? Boleh terima tawafat? Kenapa tak boleh? Ha? Hujah sikit. Najis. Macam waktu itu najis. Kerana kita kata asalnya sesuatu perkara adalah suci. Cuba debat. Kerana kita nak pelajaran-pelajaran fikir ni sebenarnya membina awak malakah kemampuan untuk awak berhujah. Ya, dan bertawaf dengan kita selalu. Kenapa tak? Kalau tengok masyarakat, masyarakat kita mungkin tak. Cuba awak tengok masyarakat misalnya bangsa lain, ataupun kita lihat di negeri lain, orang Islam pun, wah, banyak anjing di pelihara. Macam mana? Ha, di sini kita katakan bahawa babnya tak boleh dikiaskan aula, dan tak boleh dikiaskan langsung sama pun. Dia tak kias aula, kias lebih utama, tak boleh kias juga sama. Kenapa tak boleh kias? Kerana dah ada nas berkaitan dengan kenajisannya. Kita ada faedah bahawa asal satu perkara itu suci, melainkan ada dalil menunjukkan ianya najis. Maka telah terbukti najis apa, anjing itu adalah najis dengan jilatan. Jadi tak boleh dikiaskan jilatan kucing dengan jilatan anjing, kerana ada nas berkaitan dengannya. Dan kita ada dasar lagi yang penting, tak boleh kita berijtihad kalau ada nas. Dah ada nas, dah ada dalil, nak ijtihad lagi, gitu. Tak nak pakai dalil ni. Tak boleh? Tak boleh. Dalil mesti digunakan kerana apa? Kerana dah kita katakan bahawa dia perlu digunakan, kerana dalil itu adalah dalil yang yang nas mansub kepada ataupun yang terus pergi kepada khilaf atau masalah tadi. Tak boleh kita kata, okey, kita ambil masalah lain. Tak boleh. Kita cari, kita cuba ijtihad lain. Di sini kalau pakai, ada masalah rintitan dia, kita cuba ijtihad. Tak boleh. Dan masalah yang banyak berlaku sekarang ini, kita lihat yang berlaku adalah apabila dah ada nas, orang nak berijtihad lagi. Kita tak boleh. Bukan masalah tauqifi je. Walaupun benda tu bukan tauqifi, benda tu misalnya ada dalil, salah dalil, dia bukan tauqifi. Maksudnya kita tahu bahawa, okey, kita kata kalau tauqifi, kita kata benda-benda yang seperti misalnya akidah. Lagi apa benda tauqifi? Apa dia? Tauqifi memang boleh kita kata, kalau tauqifi mesti nak terangkan, boleh masuk pada bukan tauqifi pun dia tak boleh ijtihad juga. Kenapa? Kerana dah ada nas. Kita kata sebagai contoh, kalau kita katakan sebagai contoh, dia adalah benda yang kita lihat tauqifi. Tauqifi seperti apa? Akidah. Kalau berkaitan dengan akidah, boleh tak orang datangkan sesuatu ijtihad tentang akidah? Tak boleh. Kerana dia berkaitan dengan wahyu Allah Ta'ala, dan tak boleh tidak kita tahu mana baik mana buruk untuk kita. Melainkan apa yang Allah dan Rasulnya kata itu kepada kita. Selain daripada ibadah, itu maaf, dah cakap lah ibadah. Selain daripada akidah, ibadah. Selain daripada ibadah, akhlak misalnya. Kita tak tahu satu perkara yang baik untuk kita, akhlak ni baik, ini adalah mulia. Melainkan Nabi ajarkan kita ini adalah mulia. Tak boleh kita anjurkan seorang. Sebab itu sekarang orang menggunakan akal fikiran dia, dia kata kita berhubung baik, atau kita bergaul dengan sesama jenis pun baik, satu perkara yang baik, tak menimbulkan banyak masalah. Daripada bergaul dengan lelaki perempuan, anak haram dan sebagainya, Jadi lelaki-lelaki dia kata gini misalnya. Kita tahu satu pandangan bahawa ini adalah satu ciri-ciri yang baik sebagai contoh. Kita kata kita terima? Tak terima kerana apa? Akhlak atau budi pekerti adalah harus datang daripada wahyu Allah Subhanahu taala juga. Kenapa? Kerana Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak," bahawasanya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi kalaulah kita nak kata bahawa ini baik tak baik, tak boleh. Melainkan Nabi dah ajarkan, anda beritahu ini baik, maka baiklah gitu. Yang Nabi ikrarkan, Nabi mengiyakan ini baik, maka ialah baik untuk kita. Jadi ada perkara kita lihat berlaku demikian, tauqifi. Tapi sekarang kita masukkan masalah fikhiah seperti ini. Kita kata, boleh tak kita kata boleh kita ijtihad? Tak boleh. Kalau dah ada nas, kita tetap berpegang pada nas. Selagi ada nas, tak ada ijtihad. Itu kaedah ulama. Siapa berijtihad dengan nas dinamakan sebagai al-ijtihadu bimuqabalatin nas. Berijtihad dengan ada bersamping dengannya nas. Maka kita cakap ini je korang tahu tak payah terima ijtihad. Kenapa? Kena ijtihad tu tak boleh pakai. Dah ada nas, maka tak boleh pakai. Jadi dengan itu kita katakan penting kita memahami berapa kaedah ke dasar-dasar ni, kerana dia memainkan peranan penting. Kerana kalau baru kita faham kadang-kadang, kenapa tak boleh? Tak boleh ijtihad. Ijtihad kan kata kias tu daripada hukum syarak juga, hukum Islam, mana dibenarkan kita. Kita tahu kita punya dasar hukum itu daripada kitab Allah, sunnah Rasulullah, daripada ijma' ulama, daripada kias. Ini disepakati oleh kira jumhur ulama, mungkin zahiriyah kita kata. Tetapi kita katakan di situ bahawa bukan bermakna ijma' dan kias ini awal suka-suka hati. Ijma' itu semua berpandu kepada kitab dan sunnah juga. Kias itu juga berpandu pada kitab dan sunnah juga. Maka tak boleh kita lari daripada kitab dan sunnah. Kalau datang wahyu Allah Ta'ala berkaitan sesuatu, maka lihatlah wahyu itu kalau dah bertepatan dengan nas atau masalah khilaf tersebut, tak perlu balik kepada ijtihad. Kerana dah tak perlu. Jadi itu permasalahan kita nak terangkan. Baik. Jadi dalam masalah tadi itu kita kata, dalam masalah keldai dan bighal, maka kita dah sentuh bahawa yang najis hanyalah yang berkaitan dengan darahnya, kencing, tahi dan juga apa dia? Dagingnya. Okey, najis. Okey. Kita pergi pada hadis yang 24. An Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina, sedang beliau berada di atas kendaraannya sementara air liur kendaraannya mengalir atas pundakku, bahunya. Dia siapa, peliharaannya apa? Adalah unta ni, untuk apa, tapi dia adalah kalau dah katakan rahilah, kalau Nabi, kalau kita lihat dalam khutbah ni tadi, seperti mana khutbah yang banyak dilakukan di Arafah dan sebagainya, beliau naik unta. Jadi kita rahilah di sini bawa kepada unta ni. Biografi perawi, Amr bin Kharijah adalah seorang sahabat dari golongan Ansar, dikelompokkan dalam penduduk Syam, sekutu Abu Sufyan bin Harb. Abdul Rahman bin Ghunnah meriwayatkan darinya bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah telah memberikan haknya kepada setiap orang memiliki yang sesungguhnya Allah telah memberikan haknya kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini masalah ya. Hadis ni kita masalahnya kena sentuh sikit. Pasal apa? Hadis ni berkaitan dengan perkara yang sekarang ini masyhur. Nak sentuh? Tak masalah, tak masuk orang. Nanti orang kata melencong lah Ustaz. Tapi rasa nak sentuh sikit. Boleh. Berkaitan dengan ini, hadis ini, hadis ini sebenarnya hadis berkaitan dengan orang yang akan mewarisi, ini ahli waris. Maka ahli waris tidak boleh, dalam hadis ini menunjukkan bahawa ahli waris tak boleh dapat wasiat. Maknanya dia ada hak sendiri, hak sendirinya yang telah diperuntukkan Allah kepadanya, maka mereka ni dikatakan sebagai ahli waris. Maka tak boleh diberikan kepada, tak boleh seseorang itu mewasiatkan. Kerana kita tahu dalam peruntukan harta peninggalan, 1/3 yang paling banyak boleh diberikan kepada pewasiatan. Kalaulah diwasiatkan satu per tiga atau kurang daripadanya kepada salah seorang daripada ahli warisnya, kedua-dua tak boleh. Kerana dia ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak ada pewasiatan kepada ahli waris. Sekarang ini timbul masalah yang kita lihat agak controversial. Tetapi kita harus sentuh ini kerana ianya sangat-sangat bercanggah dengan apa dengan hadis ini, iaitu masalah Nuzairiyah misalnya. Masalah Nuzairiyah ini kita katakan bahawa dia adalah gabungan daripada pelbagai kita kata masalah. Adakah dia nazar? Adakah dia wasiat? Adakah dia pewarisan? Jadi permasalahannya adalah Nuzairiyah itu daripada kalimah nazar dikecilkan. Nuzair. Nazar, Nuzair. Umar, Umair. Abdullah, Ubaidullah. Itu namanya tasghir. Jadi nazar itu dinamakan ditasghirkan jadi Nuzair. Jadi permasalahannya adakah ini nazar? Kalau nazar, dia bukan wasiat. Kalau wasiat, dia bukan nazar. Tapi kita dia dah gabung dah. Ternyata Nuzairiyah itu dinamakan sebagai wasiat juga. Dan wasiat itu juga kadang-kadang diberikan kepada ahli waris pula. Dan ini permasalahan yang kita kata perlu kita pelajari sebelum tu, pembelajaran faraid dahulu sebelum kita dapat memahami kenapa, apa masalah ni. Cuma saya katakan bahawa di sini ada permasalahan dan tidak sentuhkan tadi bahawa pewasiatan itu diberikan kepada ahli waris. Yang berlaku kes yang lepas kan, di mahkamah, kita tahu keadaan anak adik-beradik tu kan, satu dapat yang satu tak dapat di atas dasar Nuzairiyah tersebut. Jadi kita kata memang kalau kita lihat dari sudut hukum dasar saja, kita lihat tidak demikian, tidak adil. Kerana tidak mengikutkan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahawa ahli waris telah ada peruntukan untuknya. Kemudian kita lihat dengan melakukan ini boleh berlaku juga kezaliman, walaupun niat baiknya ialah untuk menolak daripada kezaliman. Jadi kita kata sepatutnya kita harus kembali kepada ilmu faraid dengan sebenarnya. Masalah ini banyak, kita tak mesti tak sentuh lagi kerana dia adalah permasalahan yang perlu kita ada asas untuk ilmu faraid. Allah Ta'ala. Baik. Jadi hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh beliau, ini Amr bin Kharij. Penjelasan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina. Ulama menerangkan bahawa khutbah ini bukanlah khutbah kita kata khutbah di 8 hari bulan, tetapi mereka kata adalah 12 hari bulan. Zulhijjah di Mina. Ini hari kedua berada di Mina dan juga merupakan hari terakhir bagi mereka yang membuat nafar awal. Tahu dah siapa dah pergi haji? Siapa dah pergi haji? Angkat tangan. Angkat jari lah. Malu ke? Satu dia, dua. Okay. Yang belum pergi haji mungkin tak begitu faham tentang mungkin dasar ni. Kalau siapa yang berada di Mina, Ayyamut Tashriq kan, Ayyamut Tashriq, seorang itu boleh berada di Mina selama 2 hari atau 3 hari. Kalau siapa yang nak berada di Mina selama 2 hari, dia, selepas sahaja matahari tergelincir, dia lontar jamrah awula wusta dan kubra atau sugra wusta kubra. Selepas dia lontar, maka dia lepas itu apa? Dia terus beredar keluar daripada Mina. Tapi kalau dia kekal di Mina selepas sampai matahari terbenam, maka dia harus bermalam lagi dan habiskanlah pada hari yang ketiga daripada hari tasyrik. Jadi hari yang pertama bagi mereka yang bertolak daripada Mina itu dinamakan sebagai nafar awal. Dan hari yang kedua, yakni hari yang terakhir, maaf, hari yang terakhir bagi mereka yang keluar, itu dinamakan nafar sani. Nafar awal, nafar sani. Wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara 'alayhi fala ithma 'alayhi liman ittaqa. Barang siapa yang mencepat-cepatkan dalam 2 hari ini keluar dari Mina, maka tak ada dosa baginya, fala isma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Dan barang siapa yang melambatkannya juga, maka dia tak ada dosa baginya bagi mereka yang bertakwa. Mana lebih baik lagi daripada yang tadi dulu. Okay. Jadi poin yang saya terangkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya itu pada hari yang ke-12 Zulhijjah, iaitu dinamakan sebagai hari tashrik yang kedua. Okay. Jadi hari tashrik yang kedua itu ialah hari mana perlu manusia mendengar akan khutbah Nabi SAW. Kenapa? Kerana ada sebahagian mereka akan mengikut khutbah atau akan mengikut nafar awal, akan membuat nafar awal. Maka yang buat nafar awal juga perlu mendengar akan khutbah, irsyadat petunjuk daripada Nabi SAW bagaimanakah haji itu nak dilaksanakan dengan sebagainya. Okey, jadi sebab itu kita lihat daripada surat itu, kenapakah Nabi berkhutbah dan orang mendengar? Mina, Mina itu adalah hari yang kita makan, hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi hari tersebut Nabi sedang mengajar kepada sahabat akan haji yang harus dilakukan dengan cara yang betul. Sebab Nabi SAW mengajar kepada sahabat, bukan saja tinggalkan begitu. Nabi SAW memerintahkan sahabat dalam mengerjakan haji ini, litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kamu mengambil daripada aku manasik kamu. Maka perlulah kita menjadikan sebab boleh haji kita haji ini dengan sifat haji Rasulullah SAW kalau mampu. Kalau tidak pun, lakukan yang mana Nabi telah anjurkan atau telah benarkan. Jangan keluar daripada ciri-ciri yang tersebut. Sebab itu perlu belajar tentang cara yang sebenar untuk menjadikan haji, agar kita semasa pergi ke sana tidak ada berlaku kekurangan dan sebagainya. Baik, daripada hadis tersebut, sedang beliau berada di atas kenderaannya, Nabi SAW berada di atas kenderaannya, iaitu unta yang sudah layak di, yang sudah layak dikendarainya, sedang air liurnya, iaitu yang mengalir dari mulut, mengalir di atas pundakku, mengalir di atas bahunya. Tafsir hadis, hadis di atas adalah dalil bahawa haiwan yang dimakan dagingnya tidak najis. Ali mengatakan bahawa pendapat ini adalah ijma', juga merupakan prinsip asal, maka hadis tersebut disebutkan sebagai penegasan terhadap hukum asal. Kemudian ini berdasarkan bahawa Nabi SAW mengetahui mengalirnya air liur tersebut di atas pundaknya, maka hal itu merupakan takrir yang hal yang yang diakui beliau. Di sini ulama menerangkan, kalaupun Nabi tak mengetahuinya, itu juga merupakan takrir. Kenapa? Kerana Allah mengetahui. Orang semua melihat air liur unta itu jatuh ke atas pundak bahu sahabi ini. Kalau Allah nak, kalaulah Nabi SAW tak nampak pun, pasti akan dapat teguran daripada Allah untuk menegurnya. Tapi menunjukkan di sini bahawa ianya tidak ada, tidaklah najis. Kerana kita ada kaedah dasar yang pertama kita katakan, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, oleh Nabi SAW. Tak boleh, tak seyogianya. Dan kita lihat Nabi SAW la yajuz, tak akan sekali-kali melambat-lambatkan penerangan sekiranya waktu diperlukan. Sebab itu sahabat menggunakan ini sebagai dalil dasar utama untuk menunjukkan kekuatan dalil ikrar. Maksudnya ikrar itu juga sebagai dalil bahawa Nabi SAW menyetujuinya. Sebagaimana mereka katakan, kunna na'zil wal Qur'ana yanzil, wal Qur'an yanzil, kunna na'zil wal Qur'an yanzil, dahulu kami keluarkan air mani kami semasa bersama dengan isteri keluar daripada rahim, semasa Al-Quran diturunkan lagi. Maknanya apa? Kalaulah ada larangan, sudah pasti akan ada teguran daripada Allah ataupun Rasulnya berkaitan dengan tak boleh buat demikian. Jadi dari situ kita kata, boleh tak kita gunakan kondom untuk apa? Untuk mencegah? Tak boleh. Baru saya kasihkan dalil tadi, kunna na'zil wal Quran yanzil, dahulunya kami keluarkan, bukan meletakkan apa, mengeluarkan air mani itu di luar rahim semasa Al-Quran diturun, menunjukkan juga bahawa boleh digunakan. Maknanya boleh tak kita kata? Boleh, kerana Allah mengatakan, Nabi SAW tidak melarang sahabat lakukan demikian. Maka itu tak boleh hujah orang mengatakan itu adalah membunuh anak atau itu adalah sebab tak apa, tidak apa, reda terhadap qada dan qadar Allah. Tak, tidak demikian. Tidak demikian. Kenapa? Kerana sahabat mengatakan bahawa kunna na'zil wal Quran yanzil. Jadi mengambil dasar apa? Dalil ikrar daripada Nabi dan juga daripada pertama sekali daripada Allah, dan yang apa, yang tidak menghalang mereka daripada melakukan ini. Dan akan disalurkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelarangan tersebut, tapi Nabi ikrarkannya, menunjukkan ini boleh dilakukan. Nah. Daripada hadis ini, apa faedah kita dapat daripada hadis ini? Bahawa kita dapati bahawa binatang ataupun lendir-lendir ataupun air liur yang keluar daripada seekor binatang ternakan adalah tidak najis. Terutama ulama keluarkan bahawa faedah ini adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, kalaulah keluar daripada cecair-cecair tersebut tidaklah najis. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, sebahagian ulama mengatakan bahawa bahkan kencingnya, tahinya juga tak najis. Apa pendapat awak? Setuju? Siapa setuju? Setuju kena berdebat. Kalau tak setuju pun berdebat. Ha? Kita kata binatang yang boleh dimakan dagingnya. Kalau disembelih lah. Maka adakah kotoran-kotoran kencingnya, tahinya najis kepada kita? Najis tak boleh buat sembahyang. Jadi boleh tak? Okay. Tak masalah, kita buka. Sebenarnya saya lihat penting kita mengamal ini namanya riyadhatul aqliyah. Kita dalam kita mempelajari ilmu fikih ataupun setimbab ini, kita kena biasakan diri kita supaya kita melihat daripada sudut dari dalil. Dari sudut dari pertama, tapi kita dengan niat kita belajar. Kerana kalau kita kata kita dah pandai, kita dah boleh ijtihad, salah lah. Saya betul Ustaz salah. Kerana kita tak masalah berdebat, berdiskusi. Tapi jangan kita putuskan kalau kita belum ada kemahiran, belum cukup bahasan kita, cukup kita punya dapatan, baru kita dapat tarjih yang betul. Tapi kalau kita hanya untuk train, kita tak masalah. Sebab tu Syekh Utsaimin rahmatullah mengatakan, hatta dalam tafsir, kalau kita mempunyai kemahiran dalam memahami bahasa Arabnya, cara-cara ulama bertafsir sebagainya, tafsir Al-Quran, tafsir yang diutamakan dengan tafsiran Quran kepada Quran, Quran bersunnah sebagainya, maka kalau kita jumpa ayat-ayat Quran, apa kita buat? Kita cuba tafsirkan dahulu. Sebagai talib ilmi, pelajar agama, kita cuba tafsirkan dahulu. Lepas tu, lepas kita tafsirkannya maknanya gitu, kita balik kepada buku tafsir. Tengok sama tak? Atau tepat tak kita ni tafsiran tersebut? Ini sebagai satu jalan untuk kita mendidik ataupun mempraktikkan beberapa ilmu-ilmu dari sudut ilmu istimbatan. Ini ilmu-ilmu istimbatan ini bukan mudah kalau kita tak membiasakan. Kerana semakin kita lakukan banyak, semakin tajam kita punya cara pendalilan, cara kita berpujar dan sebagainya. Nah. Dan daripada apa yang kita dapati juga bahawa kalau seperti cecair daripada mulutnya juga binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka kencingnya, tahinya, peluhnya juga tidaklah najis. Ini pendapat kita lihat sebagian ulama yang mengatakan demikian. Dengan hadis dalil, apa dalilnya? Dalil yang mereka datangkan adalah hadis Uraniyin. Pernah dengar hadis Uraniyin? Tak pernah dengar? Hadis Uraniyin ni ada beberapa kelompok golongan daripada Uraniyin, daripada Uran. Mereka ni daripada datang kepada Madinah untuk memeluk agama Islam, jumpa dengan Nabi SAW. Tapi kita tahu di Madinah dahulu, sebelum diangkatkan wabak tersebut, di Madinah ni selalu ada penyakit apa? Bukan kusta, malaria. Sahabat-sahabat sehingga muhajirin datang ke Madinah, mereka sakit banyak. Sakit malaria ni. Sehingga Nabi, satu ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, pindahkan penyakit ini ke Juhfah. Ke Juhfah. Maka dengan itu dipindahkanlah penyakit ini ke Juhfah. Madinah dah tak ada lagi penyakit malaria. Tapi masa-masa orang-orang ini datang ni, mereka datang sana lalu tu jatuh sakit. Apabila mereka jatuh sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk berikan beliau, mereka ini meminum kencing unta dan dicampur dengan susunya. Ada dengar eh? Itu namanya hadis Uraniyin. Lepas dicampur, diminum, diletak di mereka di apa di Jurf, di daerah Jurf dekat dengan kalau kita tahu kat Madinah tu ada Universiti Islam Madinah, sebelah kirinya dekat dengan Hotel Sheraton, situ ada tempat tu semua dinamakan perkampungan Jurf. Maka kawasan itu kawasan yang banyak memelihara unta. Jadi penggembala unta bersama dengan mereka. Apabila mereka dah baik, dah mula baik, mereka nampak unta yang banyak, mereka pun jadi tamak. sebagai masuk Islam jadi tamak. Mereka bunuh, mereka apa, mereka aniaya si pengembala ini, cocok matanya dan ikatnya dan membunuhnya sehinggalah dia bawa, mereka bawa lari untanya. Apabila diketahui Nabi SAW perkara ini, maka Nabi merintahkan untuk dikejar mereka ini, ditangkap. Dan mereka apabila ditangkap, mereka diperbuat sebagaimana mereka buat ke atas pengembala kambing tersebut. Jadi poin yang kita terangkan adalah kencing dan susu unta itu adalah halal, bukan najis. Kerana Nabi tidak pernah meminta suruh kita berobat dengan perkara yang najis. Nah, dan daripada hadis yang dapat kita keluarkan ini, atau faedah yang dapat kita keluarkan dari hadis ini, kita dapati bahawa khutbah boleh tak berdiri atas atau menduduk atas unta, atas kenderaan, kita boleh, tak masalah. Maknanya kita boleh, kalau kita berkhutbah, seseorang yang berkhutbah bolehlah khutbah di atas kenderaannya. Kalaulah komander peperangan, khutbahlah atas kudanya misalnya. Kalaulah misalnya Nabi SAW, kita lihat perlu ke tempat yang tinggi dan sebagainya, tak boleh pasang dan sebagainya, maka letak, gunakanlah binatang ternak, binatang apa tunggangannya. Maka dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa boleh dimanfaatkan binatang ternak ini sebagai tempat untuk kita berkhutbah juga. Daripada hadis daripada faedah kita dapat daripada hadis ini juga, kita dapati bahawa kelebihan berkhutbah itu selalunya kita lihat letak di tempat yang tinggi, jangan tempat yang rendah, orang tak nampak. Suara daripada mana? Siapa yang cakap? Tak nampak. Jadi dengan adanya mereka berada di tempat yang tinggi, maka nampaklah mereka siapa yang berkhutbah. Kepentingannya, kerana khutbah itu akan datang dinampakkan dengan emosi kepentingan sesuatu yang dicakapkan itu. Sehingga kita lihat Nabi kalau berkhutbah, kita lihat berkhutbah seperti mengarah tentera, apa, komander yang mengarah tenteranya. Kan? Kepentingan sesuatu yang hendak dicakapkan itu dapat dirasakan. Sebab itu Nabi SAW mengajar salat juga, mengajar di atas mimbar. Kita tahu kan, Nabi SAW mengajar solat, mengajar juga di atas mimbar. Lepas nak sujud, baru turun dari mimbar, dia sujud dan sebagainya. Kita dah tahu hadis seperti itu juga. Dan di sini juga dalil menunjukkan kepada kita bahawa disunatkan kita berkhutbah pada hari yang ke-12 daripada Zulhijjah untuk apa? Dan oleh ketua pengetua muslimin, supaya apa? Supaya dapat memberikan irsyadat, tunjuk ajar yang penting kepada jemaah-jemaah haji yang datang. Dan begitu juga boleh, atau kita kata jawas, boleh juga didapati seseorang itu mengambil orang-orang yang membantu, pembantu-pembantu dalam urusan dia memberi khutbah, dalam urusan dia buat sesuatu, boleh mendapat bantuan daripada orang-orang yang ingin membantunya, tapi dengan atas dasar kita kata ta'awun alal birr wat taqwa, bukan atas dasar keangkuhan, kesombongan dan sebagainya. Beza kan kita. Sebab tu orang-orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW gembira dalam khidmat mereka kepada Rasulullah SAW, kerana bukan atas dasar seperti berkhidmat ke atas raja dan sebagainya kan. Kita tahu Anas bin Malik mengatakan, aku telah berkhidmat kepada Nabi SAW lebih 10 tahun, tak pernah pun dikatakan kepada aku, sekali-kali dikatakan kepada aku, kenapa kau tak lakukan ini dan tak lakukan ini dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa akhlak mulia Rasulullah SAW hatta ke atas mereka yang berkhidmat kepada dia. Kita pergi hadis yang ketiga, ke-25, masa pun boleh sempur sikit. Hadis yang ke-25 daripada Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila athari al-ghasli fihi, muttafaqun alayh. Wa li muslimin, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Wa fi lafdhin lahu, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidhufri min thawbihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani kemudian keluar solat dengan menggunakan kain itu, dan aku melihat bekas cucian padanya. Muttafaqun alaih. Dan bagi Muslim, aku pernah menggosok dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau solat padanya. Dan pada lafaz lain baginya, Aku pernah mengeruknya dalam keadaan kering dengan kuku saya dari kain beliau. Jadi itulah hadis ini berkaitan dengan permasalahan mani. Dalam masalah ini kita lihat, kita dalam membincangkan perkara-perkara yang seperti ini, kadang-kadang kalaulah siapa yang tak biasa, kita lihat, aku nak cerita, saya ni nak cerita juga. Kita kata itulah dia agama. Tidak ada sesuatu yang harus dimalukan dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Sebab itu selagi kita lihat, kita tujuan kita adalah untuk mencari akan kebenaran, maka tidak bolehlah kita malu. Baik, kita balik kepada hadis tersebut. Biografi perawi Aisyah. Siapa tak kenal Aisyah? Semua orang kenal Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, ummul mu'minin Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ibunya adalah Rauman binti Amir. Nabi SAW melamarnya di Mekah dan menikahnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ketika itu ia berumur 6 tahun. Beliau melaksanakan pesta pernikahannya dengannya di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijrah. Ada yang mengatakan selain itu, beliau hidup bersamanya selama 9 tahun. Rasulullah SAW meninggal dunia ketika ia berumur 18 tahun. Beliau tidak menikah dengan gadis lainnya. Ia minta kepada Rasulullah SAW agar diberikan kunyah, ini julukan. Maka beliau bersabda kepadanya, engkau dijuluki dengan putra saudara perempuanmu Abdullah bin Az-Zubair. Ia seorang yang pandai dalam masalah fikih, mendalam pengetahuannya, fasih dalam berbicara, memiliki keutamaan, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan mengetahui hari-hari besar Arab dan syair-syairnya. Sekelompok sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Ada 10 ayat dalam surah An-Nur yang turun membahas kesuciannya. Rasulullah SAW wafat di rumahnya dan dikuburkan padanya. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 57 Hijrah dan ada yang mengatakan tahun 58 Hijrah pada malam Selasa 17 Ramadan dan dimakamkan di Baqi'. Abu Hurairah radhiyallahu anha mensalatkannya ketika menjabat sebagai Khalifah Marwan bin di Madinah. Jadi itu ummahatul mukminin, daripada ummahatul ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Banyak lagi kisah ni, kita tahu kalau kita sentuh biografinya lebih mendalam berkaitan dengan apa, dengan hadis yang terbanyak dia sebagai antara perawi yang terbanyak meriwayatkan hadis, 77 orang. Yang terulung adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beliau adalah di antaranya, dan beliau juga adalah seorang sahaja yang Nabi SAW menikahi sebagai seorang gadis yang kita kata perawan. Yang lain semua adalah daripada kita ada janda dan sebagainya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha adalah min fuqaha al-Madinah. Dan beliau adalah ulama al-allamah kita lihat ulama sahabat. Bahkan kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, kita lihat ada perkara-perkara yang pendapat-pendapat beliau juga kita lihat telah dikhilafkan oleh ulama misalnya dan sahabat-sahabat yang lain. Seperti sebagai contoh misalnya, adakah Nabi SAW telah mi'raj kepada Allah dengan jasadnya? Maka beliau mengatakan bahawa Nabi bermi'raj dengan ruhnya dan bukan jasadnya. Tapi kita katakan pendapat yang lebih dikuatkan adalah pendapat sahabat-sahabat yang lebih utama besar daripada beliau, kerana pada waktu tersebut beliau masih kecil lagi pada waktu tersebut. Jadi kita katakan daripada sudut tersebut perlu kita memahami, dan kita tidak sekali-kali mencela akan sahabat ummul mukminin radhiyallahu anha. Bahkan kita tahu bahawa Allah SWT daripada langit yang 7 telah mempertahankan marwah Aisyah radhiyallahu anha apabila beliau telah dimomokkan atau bahkan didustakan tentang kehormatan beliau dan sebagainya oleh kelompok orang-orang munafikin dan orang-orang Islam pusat yang terkesan dengannya. Tetapi kita tahu bahawa sebahagian mereka telah bertaubat dan telah Allah terima taubat mereka. Itu yang mereka yang telah terkesan dengan golongan tersebut. Sebab itu kita katakan bahawa dalam masalah ini penting. Golongan-golongan yang sangat-sangat mempunyai hasad dengki terhadap Aisyah radhiyallahu anha adalah golongan orang Syiah. Orang-orang Syiah. Sebab itu kita katakan dalam masalah ini, kita kata kita tak dapat kita nak bertoleransi dengan mereka. Walaupun kita lihat baru ketika ini, lepas ini kita dengar satu seminar yang dilakukan oleh mereka di Nahdlah misalnya kan, untuk menyatu atau bersatu dengan orang-orang Sunni sebagainya. Kita kata sudah sekarang untuk bersatu selagi mereka tidak kembali kepada dasar-dasar Islam yang sebenar. Jadi kita kata dalam masalah ini penting kita mahu perhatian. Dan peliknya mereka tidak memasukkan Aisyah radhiyallahu anha daripada kalangan Ahlul Bait. Yang lain semua masuk Ahlul Bait, Aisyah radhiyallahu anha tak masuk Ahlul Bait. Bahkan di antara mereka yang sangat-sangat dahsyat kita lihat daripada sudut kebiadaban mereka adalah mereka mengatakan surah Baqarah, Baqarah itu adalah Aisyah. Dia kata demikian. Jadi itulah kita katakan lembu betina itu adalah Aisyah. Jadi kita kata dari sudut ini pentinglah kita mempunyai khairah terhadap apa maruah ummul mukminin, ibu pada orang-orang yang beriman. Jadi Aisyah radhiyallahu anha yang mana dapat daripada Allah Subhanahu wa taala pembersihan, penyucian daripada apa yang didakwakan oleh golongan-golongan yang berdengki dengan. Tafsir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan dikeluarkan oleh Bukhari dan hadis Aisyah dengan lafaz yang berbeza-beza dan bahawa ia mencuci mani dari kain beliau sallallahu alaihi wasallam dan lafaz lainnya dan bekas sucian pada kainnya terdapat percikan air. Maknanya dalam hadis tersebut bahawa dalam setelah dibersihkan dengan cucian dengan dibersihkan dengan percikan air itu telah kelihatan basahannya. Kalau kita ada tafsiran hadis yang betul adalah kita lihat wa ana anzur ila athari ghusli, maksud aku telah melihat dengan kesan basuhan. Maksudnya telah dibasuh, telah direnjiskan dengan air sebagainya. Dan menunjukkan di sini bukanlah bukan dipercikkan kita kata dari sudut ni bekas cucian mereka ini terdapat percikan air. Maknanya kita kata basahan, ada basahan bekas basah daripada cucian yang lepas. Jadi kita daripada sudut ini menunjukkan kepada kita bahawa air mani adalah perlu dibersihkan juga. Kita akan sentuh adakah ianya wajib atau tidak atau ianya najis atau tidak, itu perkara yang keluar daripada hadis ini insya-Allah. Dan yang lainnya mengatakan dalam lafaz lain daripada bekas cucian itu terdapat percikan-percikan air. Dan yang lainnya lagi kemudian aku melihat satu atau beberapa percikan air padanya. Jadi kita banyak lafaz yang berkaitan dengan percikan air. Maknanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menadhaha maknanya mengambil air dan menimparkannya, memercikkannya kepada tempat yang ada mani tadi. Akan tetapi Al-Bazzar berkata sesungguhnya hadis Aisyah ini berporos pada Sulaiman bin Yasar dan ia tidak mendengar daripada Aisyah. Pendapat ini telah terlebih dahulu disebut oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Umm yang ia ceritakan dari yang lainnya. Ada yang dikatakan oleh Al-Bazzar dapat dijawab bahawa pentasihan Al-Bukhari terhadap hadis itu dan persetujuan Muslim dalam mentasihkannya menunjukkan bahawa Sulaiman mendengar dari Aisyah sehingga kedudukan hadis tersebut marfu'. Hadis yang marfu' ialah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak marfu', maka jadilah dia hadis itu mauquf. Mauquf. Kalau hadis yang mauquf, dia sama ada mauquf kepada sahabat atau mauquf kepada tabi'in. Kalau mauquf kepada sahabat, dia ada hukum marfu' juga. Kalau sesuatu hadis sampai kepada sahabat saja, tapi sahabat tak mengatakan dia sampai kepada Nabi, maka kita kata kalau hadis seperti ini masuk hukumnya hukum marfu' juga. Kenapa? Kerana sahabat tidak akan pernah berbohong. Dia dapat dari Nabi, sudah tentu. Dan satu kalau pun dia tak kata dia dapat dari Nabi, kita kata dia tetap kita katakan dia adalah perkara yang tak boleh tidak dapat melainkan daripada wahyu, maka kita kata sudah tentu dia ambil daripada Nabi. Jadi dengan itu kita kata kalau mauqufat daripada sahabat kita kata marfu', hukumnya hukum marfu'. Tapi mauqufat yang bawah daripada sahabat maka tidak akhirnya adalah ta'if, tidak bolehlah kita berhujah dengannya sebagai hujah yang kuat. Hadis ini dijadikan dalil bagi golongan mengatakan bahawa mani itu najis. Mereka ada al-hadawiyah kenapa dinamakan najis? Kerana Nabi basuh besar air, mana menunjukkan basuh. Jadi najis itu perlu dibasuh. Jadi mereka menghujah bahawa ini adalah najis. Mereka adalah Al-Hadawi, Al-Hanafiyah, Malik dan suatu riwayat daripada Ahmad. Mereka berkata, kerana yang dicuci hanyalah najis dan dikiaskan oleh kotoran badan lainnya seperti air seni dan tinja dan semuanya tumpah pada tempat pembuangan yang sama dan semuanya adalah dari larutan makanan. Juga kerana hadis yang diwajibkan mensucikannya adalah najis dan di antaranya adalah mani dan bahawa ia mengalir dari tempat mengalirnya air seni maka ia harus dicuci dengan air seperti najis lainnya. Maksud air seni apa? Kencing. Ha? Apa dia? Apa dia? Okay. Kencing. Dan ulama kita kata yang lebih kita kata lebih terus terang adalah air itu adalah keluarnya daripada terowong najis. Apa keluarnya air kencing. Jadi maka dengan itu maka dia adalah mengambil hukum pembersihan seperti hukum pembersihan kencing. Jadi mereka kata demikian, hujah mereka. Mereka menafsirkan hadis yang datang ini iaitu ucapan, dan bagi Muslim, yakni daripada Aisyah, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Muslim dan tidak disebutkan oleh Bukhari, yang itu sabda beliau, sesungguhnya aku mengeruknya dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud masdar ta'kidi, masdar ta'kidi maksudnya apa? Begini. Nabi SAW, kita kalau nak hafaznya, kita balik pada lafaznya. Lafaznya apa? Kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Yang farkan inilah masdar taukidi. Masdar taukidi maksudnya apa? Masdar taukidi ialah menunjukkan bahawa betul apa yang dilakukan adalah perbuatan itu, tidak perbuatan lain. Tidak ada makna dari majas. Tak ada makna majas. Sebagai contoh, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Allah bertutur dengan Nabi Musa, dengan Musa alaihi salam, dengan pertuturan. Maksudnya pertuturan itu boleh tak kita kata bukan pertuturan biasa. Dia adalah pertuturan seperti mana golongan-golongan Mu'tazilah dan sebagian golongan yang lain mengatakan, bukan pertuturan yang mengeluarkan suara dan sebagainya, tapi pertuturan yang bermakna dari sudut maknanya dan sebagainya. Kita kata tidak. Pertuturan itu adalah pertuturan yang betul kerana pernah ditakkidkan Allah SWT dengan takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Maksudnya betul-betul berkata-kata. Bukan kata-kata yang kita anggap, oh mungkin kata-kata dia suruh apa, kata-kata isyarat, kata-kata tak boleh. Dia mesti kata-kata yang yang kita fahami bahawa kata-kata itulah suara yang keluar daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Jadi itu kita kata dasar ni. Jadi sebab itu kita, Allah datangkan masdar taukidi di sini untuk menerangkan bahawa Allah SWT bertutur pada sesiapa yang dia kendaki, pada bila-bila masa yang dia kendaki, dan apa dengan siapa, dengan cara mana pun yang dikendaki. Maka dengan itu kita katakan tidaklah boleh seseorang menolak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang dinamakan sebagai sifat kalam, ataupun kita kata kalau kita lihat sebab kalau mereka kata boleh, tak kita kata Allah boleh mutakallim dasar manhaj apa asy'ariyah sebagainya. Jadi sudut makna betul, tapi kita kata mutakallim ni kita nak sifatkan Allah dengan mutakallim, kita perlu ada dalil. Kalau tak ada dalil, kita lebih kita katakan Allah SWT yang ada sifatnya adalah al-kalam. Baik, kita balik pada tadi. Jadi poin yang kita terangkan sini adalah masdar taukidi, inilah masdar penekanan. Jadi apabila Allah Nabi, kalau kita lihat Aisyah mengatakan bahawa aku, Nabi Aisyah mengatakan bahawa aku menggosok dan mengeruknya dengan pengerukan. Ya betul, bukan pengeruk. Orang kata pengeruk, mungkin maksud mengeruk ni begini. Tak, mengeruk dengan mana-mana yang mengeruk betul-betul. Maknanya tidak boleh diambil dengan pemahaman yang lain. Okey. Jadi al-farku adalah ad-dalku. Farku maknanya kita dia mengeruk, dengan juga dikatakan dalku mana mengurut. Mana mengurut sama atau mengeruk sama lebih kurang maknanya. Nah. Pada lafaz Muslim daripada Aisyah, maka ia solat dengannya. Sungguh aku mengeruknya, ini mani ketika dalam kondisi kering dengan kuku saya dan dari kain beliau. Jadi kita Aisyah menerangkan bahawa beliau telah mengeruknya dengan mengeruknya kering, mana kering masa-masa di keadaan kering dengan kukunya. Jadi hanya Muslim yang telah meriwayatkan dengan kata Faraka yang tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari. Al Baihaqi dan Ad-Darqutni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jauzi juga meriwayatkan daripada lafaz Al-Hat Al-Farq. Dan lafaz yang lain pula Al-Hat, yahuttuhu hattan, ni hatta yahut. Jadi kalimah hatta juga mempunyai mana faraka. Dari hadis Aisyah lafaz Al-Baihaqi, "Rubbama hatattuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli." Terkadang aku menggosokkan dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang solat. Lafaz Ad-Darqutni dan Ibnu Khuzaimah, "Annaha kanat tahuttu al-maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahawa sesungguhnya ia Aisyah menggosok mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang solat. Beliau dah nampak dalam tempat-tempat yang masih ada lagi bekas-bekas maninya, dia menggosokkannya. Mana sedang Nabi sedang solat. Bermakna boleh tak kita menggosokkan orang tengah solat pakaiannya yang kita nak hilangkan najis, kita kata, ataupun benda-benda yang kita kata tak sepatutnya ada, kita kata boleh. Kerana perbuatan Aisyah menunjukkan demikian. Cuma kalau kita tak biasa dengan orang tersebut, orang tu tak biasa dengan kita, jangan buat. Batal solat dia nanti. kita kata itu yang kita fahami bahawa yang urusan yang berlaku di keluarga. Mak kadang tengok anaknya tak betul dengan baju, kita betulkan sebagainya. Tak masalah. Jadi kata dia dari sudut tersebut. Laqad ra'aituni afruku al-maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli. Sesungguhnya aku menggosok mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang solat. para perawinya sahih. Mirip dengan hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya mani itu sama kedudukan dengan ingus, ludah dan dahak dan kahak. Dan sabdanya, cukup bagimu menggosoknya dengan kain atau idkir. Idkir mana sebuah kain, apa daun yang digunakan untuk pembersihan dan sebagainya. Setelah meriwayatkan hadis ini, Al-Baihaqi berkata dan diriwayatkan oleh Waqi' dan Ibnu Abi Laila dengan mauquf atas Ibnu Abbas, dan hadis ini sahih. Mauquf atas Ibnu Abbas ni, lihat dia mauquf terhadap sahabat. Jadi hadis ini sahih. Kenapa sahih? Kerana setiap mauquf kepada sahabat semuanya hukum marfu', tak ada masalah. Okey. Mereka yang berpendapat mengenai hadisnya mani menafsirkan hadis ini bahawa maksudnya adalah menggosok dan mencuci dengan air, dan ini sangat jauh. Mereka mengatakan, oh ini mereka yang Aisyah buat ni lah menggosoknya dan membasuhnya. Basuhnya gos juga saying lah, dia kata lebih kurang itu. Kita tetap, kerana lafaz tersebut tidak mengatakan demikian. Al-Syafi'i berkata mani itu suci berdasarkan hadis-hadis ini. Mereka berkata hadis-hadis perintah untuk menyucikannya hanyalah menunjukkan sunnah, dan menyucikannya bukanlah dalil bahawa hal itu najis. Boleh jadi hanyalah untuk kebersihan atau untuk menghilangkan kotoran dan yang semacamnya. Mereka berkata disamakannya dengan ludah dan ingus juga dalil atas kesuciannya. Maka Nabi abang mengatakan boleh seperti ingus dan ludah. Kita tahu Nabi kalau mengatakan ingus dan ludah, mengkiaskannya seperti itu, maka menunjukkan bahawa ingus dan ludah semua orang sepakat bahawa dia tak najis. Ada orang kata ingus najis, macam mana di hidup kita? Susah kan? Kena sesemua je tak tahu nak buat apa. Jadi kita tak, semua orang setuju bahawa ingus dan kahak dan sebagainya tidak najis. Jadi bila Nabi SAW mengkiaskannya, maka menunjukkan bahawa ini tidak najis. Perintah mengusapnya dengan kain atau tumbuhan adalah untuk menghilangkan. Izkir tadi adalah sejenis tumbuhan atau pokok daun yang dinamakan izkir. Adalah untuk menghilangkan kotoran yang tidak disukai jika melekat pada kain orang yang sedang solat. Seandainya najis, niscaya tidak sah hanya dengan mengusapnya. Jadi dengan itu kita lihat, tidak semua perkara yang diperintahkan untuk kita menghilangkan daripada badan kita adalah najis. Kalaulah misalnya kita lihat ada benda yang kotor, misalnya selain daripada najis, perlu tak kita hilangkan? Kita hilangkan. Kerana kita lihat sesungguhnya Allah SWT jamil, yuhibbul jamal. Allah SWT sangat, sangat cantik dan suka pada kecantikan. Dan sebab itu kita lihat dalam sudut ini, kita melakukan perkara-perkara seperti ini, sebab dia tidaklah termasuk dalam kategori orang-orang yang sombong untuk bongkak sebagainya. Nabi menerangkan bahawa orang yang bongkak itu ialah bukanlah kalangan orang yang tadi yang mencantik-cantik yang pakaiannya berhadapan orang cantik dan sebagainya. Tidaklah mereka ni termasuk dalam keadaan orang yang bongkak. Dan bongkak itulah yang batrul haq nafasnya serupa. Nabi SAW mengatakan bahawa mereka ialah orang yang menolak ataupun menghilangkan kebenaran. Itulah menolak kebenaran, itulah orang-orang yang sombong sebenarnya. Nabi SAW sabda demikian. Adapun menyamakan mani dengan kotoran seperti air seni, air kencing dan tinja sebagaimana dikatakan oleh orang yang berpendapat mengenai najisnya mani, maka tidak boleh mengkiaskannya jika ada nas. Kita kata nas tak menunjukkan dia sama. Jadi tak boleh kita kiaskan. Sebab kita ada kata kaedah tadi, kita katakan la ijtihada fi muqabalati nas. Tak boleh berijtihad kalau ada di depan kita nas, atau kita bersamping dengan kita ada nas, tak boleh kita berijtihad. Sedangkan Nabi menunjukkan di sini bahawa dia tak sama seperti najis, seperti apa, kencing, yang mana kita disuruh untuk bersihkannya, cucikannya. Maka di situ kita lihat bezanya mani dengan kencing itu telah jelas. Tak boleh kita kiaskan. Kelompok pertama mengatakan hadis-hadis mengenai perintah menggosok dan menghilangkannya hanyalah mani Nabi SAW sahaja, kerana kotoran-kotoran beliau suci dan tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Jadi kita hujah ni, hujah yang sebagian orang mengatakan Nabi semuanya suci. Jadi kata kalau Nabi, khususnya Nabi, jadi orang lain semua sama. Kita katakan masalahnya apa? Kalau begitu, apa mana dalil-dalil yang menunjukkan yang Nabi mengajar kita tentang pembersihan air mani kepada umatnya? Kalaulah tak ada pun, kita lihat contoh-contohnya. Yang ada contoh yang Nabi tunjukkan kepada kita, maka bagaimana kita boleh mengandaikan bahawa yang Nabi lakukan inilah khas untuk dirinya? Kerana kita ada dasar khas masalahnya. Boleh tak kita kata perbuatan Nabi ini perbuatan khas? Kita tak boleh. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pertama kita lihat tidak tidak ada pengkhususan yang Nabi lakukan untuk dirinya sahaja. Dan Aisyah, dan kita sabdaan-sabdaan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diambil kesemuanya. Tak boleh kita mengambil sebahagian dan menolak sebahagian. Jadi ya, dengan itu kita katakan bahawa harus diambil dengan sepenuhnya. Pendapat tersebut dapat dijawab bahawa Aisyah telah memberitahu bahawa ia mengeruknya dari kain Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga boleh jadi mani tersebut adalah keluar dari kerana jima dan setelah bercampur dengan mani isterinya. Maka tidak jelas bahawa hanya dari bara Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, kerana mimpi basah bagi para nabi itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Boleh tak Nabi mimpi, kita kata dalam bahasa kita wet dreams? Tak boleh. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa innila ahtalim, sesungguhnya aku tidak bermimpi. Mimpi dalam keadaan yang buruk, yang tidak. Nabi mengatakan bahawa ihtilam ini daripada syaitan. Jadi sebab tentu Nabi tidaklah berihtilam. Jadi sebab itu kita katakan tak mustahil datang daripada wet dreams, mimpi apa air mani itu. Ianya mesti berlaku dengan apa? Dengan berlakunya jima. Dan apabila berlaku berjima, maknanya kita lihat air mani itu bukanlah air mani seorang, daripada isterinya juga. Jadi kalau begitu kita kata adakah bermakna ianya najis? Kalaulah kita lihat ianya hanya khusus kepada Nabi, bagaimana pula Aisyah atau isteri-isterinya lain? Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dasar hujah mereka mengatakan khusus kepada Rasulullah tak valid, tak kekal. Dan mimpi basah bagi para nabi itu adalah satu hal yang tidak mungkin, sebab itu adalah dari syaitan. Sementara syaitan tidak dapat menundukkan mereka. Jika dikatakan bahawa boleh saja airnya hanya mani Nabi SAW dan hanya syahwat yang melimpah setelah didahului oleh hal-hal yang menyebabkannya keluar, seperti bercumbu dengan isteri dan sebagainya, tidak dicampuri oleh yang lainnya, maka hal tersebut adalah kemungkinan yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Kemungkinan. Jadi kita ada kaedahnya. Kaedahnya adalah ad-dalil idza tatarraqa bihi ihtimal batalat bihi istidlal. Dalilnya yang bermaksud dalil itu kalau banyak sangat datang satu andaian-andaian, kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku, maka batallah dia punya wajah pendalilan. Tak boleh diambil sebagai pendalil, dalil. Jadi kita kata sebab tu kita katakan daripada sudut ini mereka dalil tak kuat. Kenapa tak kuat? Kerana mereka agak payah, jalan yang susah mereka dapatkan untuk mengisbatkan bahawa ini najis. Al-Hanafiyah berpendapat najis mani beliau seperti yang lainnya. Sebenarnya yang khilaf tentang masalah najis mani ini najis atau tidak adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Manakala Hanabilah dan Syafi'iyah mengatakan ianya tidaklah najis. Akan tetapi mereka berkata dapat disucikan dengan mencuci, menggosok atau menghilangkannya dengan kain dan izhir berdasarkan dua hadis di atas. Antara dua kelompok tersebut, iaitu yang berpendapat mengenai najisnya mani dan yang berpendapat sucinya mani, terjadi perdebatan dan diskusi yang sangat panjang dan telah kami paparkan pada catatan kaki Syarah Al-Umdah. Dalam Syarah Al-Umdah, buku yang lain beliau ini, Syarah Al-Umdah, dia mencarahkan tentang Umdatul Ahkam dan sebagainya. Tapi al-penting, yang penting daripada apa yang datangkan ini, bahawa menerangkan bahawa masalah khilaf ini khilaf yang besar. Di antaranya khilaf yang timbul ini berpandu kepada apa? Adakah air mani ini najis ke tidak? Dengan hujah-hujah di antara yang didatangkan adalah asal manusia itu. Adakah asal manusia itu najis ataupun asalnya daripada benda yang tidak najis, suci? Yang mengatakan tak ada kemungkinan kalau dia asalnya adalah daripada najis. Mereka kata kenapa? Kerana kalaulah dia dah jadi alaqah, segumpal darah dan sebagainya, dia pun najis juga kerana dia darah. Dia kata demikian. Tapi kita katakan kalaupun demikian, kita kata asal daripada darah itu adalah apa? Air mani. Jadi kita kata tidak, kias ni bukanlah kias yang sama, atau kita kata dasar dalil mereka bukanlah sama. Mana kita kata asal juga tak, bukan asal, itu dah jadi selepas daripada mani. Nah, jadi kita lihat daripada hadis ini dapatlah kita keluarkan faedah. Iaitu bahawa air mani itu adalah suci, tidak najis. Dan dasar ataupun kenapakah Aisyah radhiyallahu anha kadangkala mencucikannya dan kadangkala mengkerukkannya? Dan ini tidaklah bermakna bahawa ini najis. Tapi yang bermakna bahawa kalaulah sesuatu pakaian itu belulah dibersihkan daripada misalnya perkara-perkara yang menjijikkan. Seperti kalau ingus yang kena kat badan, pakaian dan sebagainya, kahak yang telah terkena dekat badan dan sebagainya, kita tetap, dia tak najis, tapi tetap kita membasuhkannya. Dan daripada hadis yang telah, yang dapat kita, faedah yang dapat kita keluarkan juga adalah wanita yang salihah ataupun isteri yang salihah yang mencintai suaminya, tidaklah dia membiarkan suaminya itu dalam keadaan yang boleh menjatuhkan kedudukannya. Sekiranya kita lihat walaupun dia bukan najis, tapi kita nampak bekas-bekas mani berhadapan dengan orang ramai, bagaimana orang akan pandang dan sebagainya, maka hilangkannya adalah salah satu perkara yang baik dilakukan oleh wanita yang salihah, wanita isteri yang salihah. Begitu juga kita lihat, adakah keluarnya seseorang berhadapan dengan manusia, orang ramai, dengan wujud dalam bekas-bekas tanda-tanda yang kita lihat urusan seharian dia, sama ada kita lihat kotoran ataupun misalnya makannya, makanan-makanan ataupun minuman yang jatuh pada badannya, ataupun bekas-bekas seperti bekas ingus dan sebagainya, ataupun bekas jimaknya, adakah di situ dia menjatuhkan kedudukan seseorang? Dia kata tidaklah, tidak boleh dijadikan sebab untuk menjatuhkan kedudukan seseorang sebab itu semua. Kenapa? Kerana kita lihat Nabi SAW solat dalam keadaan ini kan. Dan Nabi SAW kita nak menunjukkan kepada kita juga bahawa ianya adalah juga bukan penilaian bagi kita menilai seseorang ianya mereka ni mulia atau tidak. Kerana ada kita lihat sebagian ulama menilai, nak kata ulama orang ini siqah atau tak siqah sebagainya kan. Sebagian menilai dengan kadang-kadang dengan sebab mereka jalan kaki, mereka jalan tak pakai kasut. Ini tak boleh terima dia punya hadis sebagai contoh. Dia kata adakah tepat? Kerana Nabi SAW juga pernah berjalan tanpa dengan kaki ayam. Dan bahkan kita lihat Syekh Uthaymin rahimahullah juga, kita kadang-kadang dia pergi ke masjid dia dengan kaki ayam. Kadang-kadang tu saya pergi, kita ikut beliau bertanya soalan sebagainya, kita lihat dia berdiri dengan keadaan kaki ayam. Daripada rumahnya yang agak mungkin dalam 1.5-3 suku kilometer daripada masjid. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa tidaklah bermakna bahawa pakaian yang cantik itu akan menjadikan seseorang itu seorang yang mulia dan sebagainya. Tetapi kalau orang itu mempunyai kelebihan, adakah dia memakai pakaian cantik atau dia memakai pakaian yang tidur, pakaian tidurnya pergi ke masjid? Soalan. Kita kalau kita lihat di negeri Arab, pakaian tidur lain kan? Pakaian tidur yang baju pendek ini, ada pakaian tidur. Kalau pakaian yang, kalau ke sini kita pakai, tak pakai tidur, pakai pergi masjid, pergi pakai itu. Pakaian yang solat, selalu mereka guna pakaian panjang, tangan panjang. Jadi kadang-kadang mereka datang kepada masjid dengan pakaian tersebut, kita kata patutkah? Adakah boleh kita kata termasuk dalam kategori orang-orang yang kurang kebaikannya dari sudut apa? Dari sudut mendatangi masjid dengan menghias diri. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah hiasan kamu apabila kamu datang ke masjid, maka kamu sujud kepada Allah. Jadi sebab itu kita katakan dalam kita menghadapkan diri kepada Allah, pakailah pakaian yang terbaik. Dekat rumah kita pakai singlet kalau solat. Kalau dekat masjid baru kita pakai cantik. Kita tak. Apabila kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu taala, bila saja kita sujud kepada Allah, masjid sini bukan maknanya masjid saja. Mana bila dalam keadaan tempat kita sujud, itu namakan masjid kita. Apabila kita menghadap diri kepada Allah SWT, pakailah pakaian yang paling kita suka pakai. Kalau kita jumpa raja, kita pakai macam mana? Pakailah pakaian seperti itu kalau kita jumpa Allah SWT. Itu kalau kita lihat daripada surat, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan ini juga tidaklah bermakna kalau orang itu keluar dengan keadaan yang pakaian tadi itu, seluar, memang dia tak ada pakaian. Kita lihat sebahagian orang, satu pakaian ni sahaja dia ada, satu helai pakaian sahaja dia ada, maka kita tak nilai orang itu dengan pakaian ni. Tapi kalau kita ada nikmat yang lebih, kita keluar. Kerana Allah Taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, maka ceritakanlah. Maknanya tunjukkanlah. Jadi kita lihat, dan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah cinta kepada kepada hamba-Nya yang mana menunjukkan akan nikmat, tanda-tanda nikmat Allah beri padanya. Jadi kalau kita ada kemampuan, kita beri, pakailah yang terbaik. Kalau tidak, kita tidaklah memakai pakaian tersebut. Masuk pun tak mengizinkan. Dan di sini berkaitan dengan masalah khidmat wanita kepada suaminya. Adakah wajib atau tidak? Apa dia? Wajib. Ini perlu perdebatan minggu depan. Saya rasa buat homework minggu depan kita kaji berkaitan adakah wanita itu wajib untuk berkhidmat kepada suaminya, atau ianya tidak wajib, atau ianya sunat atau sebagainya. Maka bolehlah kita buat kajian minggu depan. Sebelum kita mula, kita buka sedikit perbincangan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, silakan. Mana yang mampu kita akan jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tahu botol air yang berbentuk minuman keras, tapi airnya yang saya minum adalah untuk orang kencing manis. Ada orang kata saya tak boleh minum, haram sebab botolnya. Lagi satu, assalamualaikum Ustaz. Adakah kucing galan di sejadah najis? Baik. Pertama, sekarang minuman menjadi haram dan tidak haram adakah kerana botolnya? Tidak kerana botolnya. Kita kata al-hukmu taduru ala illatihi wujudan wa adaman. Maka pertama kita katakan, kalaulah sesuatu minuman itu dari sudut asalnya dia adalah tidak najis dan tidak ada pengharaman di dalamnya seperti memudaratkan, seperti memabukkan, maka kita kata minuman itu adalah boleh diminum. Ianya halal diminum. Berkaitan dengan bagaimana dia dibungkuskan, diletakkan, kita kata itu masalah yang kedua. Sekiranya memang dia gunakan, dia ada gelas lain, dia ada botol lain, dia gunakan botol itu hanya untuk menyerupakan seperti arak, kita tak boleh, memang haram hukumnya. Kerana kita adalah, walaupun kita tak ada arak di situ, kita menganggap dia sebagai arak, ianya adalah sama dosanya seperti itu, seolah kita minum arak. Kerana kita dapat dosa dalam kita mengazamkan atau menginginkan perkara tersebut. Sama seperti kita lihat hukumnya, kalau seorang misalnya dia terikat, dia tak minum arak tapi dia terikat, tapi dia dalam hati, kalaulah aku tangan aku tak terikat ni, pasti aku dah minum 5 botol. Adakah kita lihat dia seperti orang yang tak meminum arak? Tidak, hukumnya tidak demikian. Kerana ketidakmampuan dia melakukan dosa tersebut, kerana apa? Kerana keadaan dia, tapi keinginan dia ingin lakukannya, maka dia tetap berdosa. Berbeza ya, kita bab niat, nanti kita dapat sentuhnya mungkin dalam masalah lain. Kemudian berkaitan dengan botol tadi, kalaulah dia tak ada kaitan langsung dengan perbuatan dia, dia hanya minum botol yang telah disiapkan, kita kata sebenarnya botol yang dilakukan dalam bentuk bentuk gelap dan sebagainya, tujuannya untuk menjaga keadaan apa, air dalam itu supaya tidak rosak, cepat rosak. Sebab itu kita katakan kalau itu jadi sebab untuk tidak merosakkan air ubat itu, maka tak ada masalah. Wallahu ta'ala lah. Kemudian daripada sudut yang tadi, kucing jalan di atas berjana, adakah najis? Kita katakan tadi, kalau kucing jilat di atas berjana, adakah najis? Tidak najis, kerana dia tawafun alaikum. Jadi kalau dia berjalan atas sejadah, kita tidak juga. Tapi adakah kita lihat, dia baru masuk toilet ni, dia kena jilat tadi, baru dari jilat dia punya badan sebagainya. Jadi kita kata, di sinilah kita harus perhatikan. Kalau memang kita katakan memang nampak najis ni daripada lidahnya, memang kita kata dia najis. Tapi kalau kita nampak tak ada macam, tak ada pun tanda-tandanya, airnya tak ada dan sebagainya, kita kata ambil hukum yang asal. Al-asal, kita kata bahawa dia tidak najis. Dia kesat buntut dia sebab atas jalan. Kalau dia kesat buntutnya, kalau nampak air dia najis tersebut, najis dia. Bersihkan air apa najis yang tersebut daripada sejadah tu. Kalau dia lupa buang air besar dia toilet itu lah, satu nampak kain apa yang tadi gesit untuk jatuh. Itu kita kata itu boleh jadi najis lah, kena suci. Tapi kalau dia terus terduduk, kita kata dia gosok, kadang-kadang kita was-was kan, kita nampak dia duduk saja, kita kata dia gosok, maka tak nampak pun, tak bau pun, maka kita kata tak perlulah kita berwas-was dalam perkara tersebut. Allah Ta'ala. Salam Ustaz. boleh jelaskan tentang apakah batal wuduk seseorang itu apabila tersentuh wanita? Adakah Imam Syafi'i mengatakan batal? Tolong jelaskan apa ni Ustaz. Tak sempat saya rasa. Berkaitan dengan ini saya rasa perlu kita bincang dalam topik ni. Saya rasa ada topik ni. Berkaitan dengan wuduk yang apa yang membatalkan wuduk. Cuma ringkasan kita kata bahawa Nabi SAW setelah dia berwuduk, dia sebelum pergi ke masjid dia akan mencium isterinya, kemudian barulah dia solat, pergi ke masjid untuk solatkan orang ramai. Begitu juga kita lihat bahawa Aisyah radhiyallahu anha ketika bila Nabi SAW tidak didapati di sebelahnya, dia akan meraba tangannya dan tangannya itu akan terkena dua kaki Nabi SAW sedang bersujud. Daripada surat itu juga kita telah lihat bahawa daripada itu dapat kita memahami bahawa tidak ada pun yang Nabi membatalkan atau isyarat yang menunjukkan Nabi membatalkan salatnya kerana tersentuh dengan tangan Aisyah radhiyallahu anha. Masalah ini berkaitan dengan ayat wudu wa illa mastumun nisa. Jadi berkalimah wa illa mastumun nisa itulah telah berlakunya berbeza pendapat ulama berkaitan apakah jenis sentuhan. Adakah sentuhan saja? Sebagian mengambil lafaz qiraah yang lain. Dia tak gunakan lafaz la mastum, dia guna lamastum. Di lafaz lamastum itu sentuh memang. Tapi kalau lafaz la mastum, dia sentuh menyentuh. Jadi sebab itu kita katakan daripada surat ini, masalah ini perlu dibincangkan dengan memberikan hak setiap dalil, barulah kita akan dapat lihat bahawa manakah lebih kuat. Dan kita tak katakan pun masalah ini siapa yang mengatakan dia batal atau tak batal maka sesat, tidaklah. Tidak, kerana itu masalah. Masalah fikih yang kita lihat bersumber berdalil Al-Quran Al-Karim. Dan bezanya adalah beza dari surat pendalilan istinbatat. Tapi kita kata yang lebih rajih, kita dapat rajihkan kerana kita dapat datangkan perbuatan Rasulullah SAW dan sahabat yang menunjukkan bahawa ini tidaklah membatalkan. Wallahu ta'ala alam. Binatang ternakan seperti lembu dan kambing, adakah sama hukumnya seperti unta? Saya, lembu, kambing, unta, kerbau dan sebagainya semua yang serumpun dengannya, maka kita kata hukumnya sama. Mereka adalah makan binatang yang makulati lahm. Makulati lahm. Al-an'am. Al-an'am ni binatang ternakan. Dan ini tak termasuk pada binatang ternakan saja. Hatta kijang yang bukan binatang ternakan, hatta kita kata rabbit dan sebagainya, maka adakah masuk? Kita kata masuk kerana dia halal untuk kita makan. Kalau kita sembelihnya, maka masuk kategori tersebut. Jadi kita katakan daripada surat itu bahawa bahkan kita kata Nabi SAW menyuruh kita salat di mana? Di kandang kambing. Tapi jangan salat di kandang unta. Kerana apa? Di situ ada syaitannya dan sebagainya. Jadi kita lihat itu masalah lain, bukan masalah kerana najis. Kerana Nabi elahkan, larang untuk salat di kandang unta kerana bukan kerana najis, tapi kerana ada syaitannya. Jadi kita kata di situlah kita mengambil perhatian bahawa dalam masalah ini menunjukkan lagi kepada kita bahawa makan binatang yang boleh dimakan dagingnya tidaklah najis. Walaupun kita kata pendapat ini tidaklah begitu diamalkan terutama bagi masyarakat Syafi'iyah, tapi kita kata dianya adalah lebih rajih. Kenapa? Kerana dalil yang telah kita datangkan, perbuatan Nabi SAW dan juga apa yang telah Nabi perintahkan untuk diberi minuman kepada golongan yang daripada yang datang daripada Quran. Allah Ta'ala. Tak ada soalan ni? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz menerangkan bahawa sahabat telah mendengar Nabi berkutbah pada 12 Zulhijjah. Bagaimana pula dalil yang menerangkan tentang khutbah Haji Wada di Arafah? Manakah yang dikatakan khutbah Haji terakhir? Khutbah Haji terakhir atau Hajjatul Wada ialah di apabila kita lihat Nabi SAW berkhutbah di Arafah. Itulah khutbah terakhir di mana Nabi SAW meminta pensyahadat atau penyaksian sahabat. Wahal balagtukum, adakah aku telah sampai kepada kamu? Maka mereka semua mengatakan bala ya Rasulullah. Maka mereka, bahkan ya Rasulullah, kau telah sampaikan. Maka Nabi SAW lalu menuding dengan jarinya dari tasyahudnya, lalu mengatakan Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah penyaksian mereka. Ya Allah, saksikanlah penyaksian mereka. Jadi dengan itu kita lihat bahawa itulah lepas itulah juga datang ayat yang Allah SWT turunkan iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika daging, susu dan kambing unta itu tidak najis, yakni halal, apa kaitan tentang dalil yang menyuruh mengambil wuduk setelah makan daging unta? Mohon penjelasan. Kalau baik, kita kata tak, pertama sekali awak dah telah menjawab ni bahawa dia tidaklah najis. Kenapa? Boleh makan. Apabila kita lepas makan kena ambil wuduk, mana mana dia najis tak kita? Tak ada. Tentu tak najis kerana kita boleh makan. Cuma masalahnya adalah adakah dia membatalkan wuduk? Ini masalah. Masalah adakah di antara perkara yang membatalkan wuduk memakan daging unta? Sebenarnya kalau kita lihat masalah ini, masalah ini terbagi pada masalah lebih besar lagi sikit. Sebelumnya itu, bahawa setiap sesiapa yang makan daging yang terkena api, maka batal wuduknya. Itu adalah tahap pertama daripada hukum. Lalu dimansuhkan Allah SWT, maka lepas itu dah tak ada lagi, tidak lagi dibatalkan wuduk dengan apa, dengan memakan daging yang terkena dengan api. Tetapi masih lagi kekal batal wuduk itu dengan memakan daging yang daging unta. Kerana daging unta itu ada sifat-sifat yang tertentu yang menyebabkan kita harus redakan sikit kerana dia ada syaitan juga, kita lihat dari sudut itu. Jadi dengan itu kita perlu mengambil perhatian, tidaklah ada kaitan dengan kenajisan, tapi lebih kepada kaitan adakah membatalkan wuduk atau tidak. Kerana tak semua perkara yang membatalkan wuduk adalah disebabkan, dan kita tidak ada pun yang membatalkan wuduk disebabkan najis, melainkan kalau kita buang air kecil besar yang ada kaitan dengan najis. Yang lain kita lihat tak ada, atau buang-buang kain kita kata. Yang lain tak ada kaitan dengan dia, misalnya berjima, batang wuduk juga. Ataupun kita batal wuduk dengan tertidur, dengan tidur yang lenyap dan sebagainya. Maka kita kata batallah wuduk kita. Tapi kita kata daripada sudut itu, tidaklah didatangkan sebabnya kerana apa, sebab makan ataupun berurusan dengan najis. Allah Ta'ala. Itu saja saya rasa. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.